cinta elok, nanti gak ada rasa sama. Tanpa ia cinta elok, nanti gak ada rasa sama. Kapara tinggal mencari pakan di darai air mata kok di kanan anda laba darai air. Oh,